surga yang tiada bandingannya. Hidup ini bagaikan mimpi, namun banyak manusia yang lupa diri. Hidup pun bagai burung yang hinggap di dahan, sekejap saja ia akan terbang. Bagi seorang muslim, tiada keinginan yang paling didambakan, yang selalu dirindukan di saat akhir hayatnya, kecuali mati dalam husnul khatimah. Mati inilah yang telah dijanjikan oleh Allah, surga, surga jannatun na'im. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Sabda Rasulullah, barang siapa mati sedangkan dia yakin bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, maka pasti dia akan masuk surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu kalimatan la yaquluha 'abdun 'inda mautih illa ashraqa laha launuhu wa naffasa Allahu 'anhu kurbata. Sabda Rasulullah, sungguh aku mengetahui suatu kalimat yang tidak bakal diucapkan oleh siapapun ketika ia akan mati, melainkan karena kalimat itu warnanya akan cemerlang dan Allah akan menghilangkan kesusahannya.